حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan yang terakhir pembahasan tentang beliau. Ini dari beliau, qala rahimahullah, wa'alam anna kathiran minal mufassirin rahimahumullahu qad aktaru fi hashmi tafasirihim min qasati bani Israel wa nazzalu alaiha al-ayat al-Qur'aniyah وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Perlu diketahui bahwa mayoritas mufassirin rahimahumullah banyak memenuhi, mengisi tafsir-tafsir mereka dengan kisah-kisah Bani Israel. Wa nazzalu 'alaiha al-ayat al-Qur'aniyah, dan mereka komposisikan kepadanya di atasnya, jadi mereka jadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai apa namanya bukti atau memposisikannya dalam untuk menerangkan, jelaskan. Kisah-kisah tersebut. Atau mereka tempatkan ayat-ayat Al-Quran itu di atas kisah-kisah tersebut. Menjadikan apa kisah-kisah itu sebagai dasar. Menjadikan kisah-kisah itu sebagai asas. Waja'aluha tafsiran li kitabillah, dan mereka jadikan kisah-kisah Israiliyat itu sebagai tafsir Al-Quran. Mereka berdalil dengan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih dari hadis Abdullah bin Amr, hadithu an bani Israel wala haraj. Ini yang jadi pegangan. Tapi sebetulnya mereka, para a'immah termasuk beliau, membawakan kalimat ini itu dalam hal-hal yang memang ada pembenarannya dalam syariat kita. Israiliyat sendiri itu terbagi, ada yang membagi menjadi tiga bagian. Israiliyat ada yang membaginya menjadi tiga bagian. Ada yang membagi empat. Kalau bagi empat berarti yang tiga masuk dalamnya, cuma tinggal tambahan satu. Yang pertama, berita yang sesuai dengan syariat kita. Berita yang sesuai dengan syariat kita, yaitu berita-berita berita-berita yang kita ketahui kesahihannya melalui keterangan yang ada pada kita, melalui keterangan yang ada pada kita. Yang pertama, contohnya kisah tentang, ada yang menjadikan contoh itu tentang Dajjal yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Tamim Ad-Dari dan rombongannya terombang-ambing selama satu bulan di lautan, terdampar di sebuah pulau, mereka di bertemu dengan Al-Jassas, makhluk yang bulunya lebat dan tidak diketahui mana depan mana belakang, mana depan dan mana belakang. Kemudian suruh masuk lagi oleh pulau itu, masuk ke dalam, ada orang yang di dalam gua. Mereka melihat orang yang besar, tinggi besar, terbelenggu. Cerita, tanya tentang Danau Tabaria, tanya tentang kurma Baisan, kemudian tanya lagi tentang Nabi kita Muhammad SAW. Danau Tabaria ditanya, dijawab masih ada airnya, sebentar lagi kering. Terus kurma, nanti dia akan tidak berbuah lagi. Kemudian tentang Nabi, nanti sudah sebentar lagi dia akan keluar. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua. Ini ke apa namanya, berita yang Israeliat yang kedua, jenis yang kedua. Yang kita ketahui kedustaannya. Dengan apa yang ada pada kita. Dengan apa yang ada pada kita. Yang melisihi berita tersebut. Yang menyelisihi berita tersebut. Misal, kisah Nabi Lut dan dua putrinya. Kisah Nabi Lut dan dua putrinya. Jelas kisah. Terus, yaitu ini apa, kisah Nabi Daud dan istri prajuritnya. Jelas dusta. Jelas dusta. Dustanya apa? Dalam syariat kita, Nabi itu mulia. Nabi itu sangat mulia. Antum lihat kisah dalam surat Sad tentang taubatnya Nabi Daud alaihi salam selalu dihubungkan dengan kisah enam. Najah 99 kambing dengan satu ekor kambing itu dihubungkan mereka dengan kisah Orya bin Hanan yang punya istri diambil oleh Nabi Daud. Kisah batilah, tidak sesuai dengan kemuliaan Nabi, seorang Nabi. Itu sudah antum lihat di dalam mana Ibrah zaman dahulu, dalam rubrik Abu Ibrah membela kemuliaan Nabi Musa. Tidak mungkin, ya. Artinya itu, tapi dimasukkan oleh sebagian mufassir ahli tafsir dalam tafsir mereka untuk menghubungkan bahwa taubat Nabi Daud itu karena ini. Tidak, sama sekali. Tidak sesuai dengan kemuliaan beliau sebagai seorang Nabi. Ini harus kita ingat. Kisah dua Nabi, apa, putri Nabi Lot dengan beliau. Karena sudah habis laki-laki, tidak ada laki-laki lain, mereka membuat bapaknya mabuk. Ta'alallah wa anna yaqul. Ini juga kisah batil. Baik. Yang ketiga. Tanya lagi. Semua kisah-kisah yang di dalam yang mereka buat itu yang menghinakan para nabi dan rasul, para anbiya dan menghinakan Allah, semuanya masuk dalam kategori ini. Yang ketiga, berita yang didiamkan, maskut anhu. Yang didiamkan, enggak ada yang membenarkan, tidak ada yang menyalahkan dalam agama kita. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah. La tusaddiqu ahlal kitab, jangan kamu anggap benar ahlul kitab. wala tukadzibuhum, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum, jangan pula mendustakannya. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Wa qulu, katakanlah, wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. La tusaddiqu ahlal kitab, jangan kamu benarkan, jangan kamu nyatakan benar, oh benar, berita itu benar. Jangan pula tukar dibohong, jangan pula kamu dustakan, kamu ingkari. Jangan pula diingkari. Karena bisa jadi kita membenarkan ternyata batil, atau sebaliknya kita dustakan ternyata benar. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Itu yang di apa nih oleh para a'immah. Nah, itu pegangan. Artinya sebatas mereka menukilkan dalam tafsir mereka, karena tidak sanadnya mungkin beritanya sampai kepada orang yang menceritakan, Wahab bin Munabbi, Ka'ab al-Ahbar, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, sampai ke sahabat misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, atau Abdullah bin Salam, sampai kepada beliau. Nah, kita tidak bisa menyatakan itu benar, tidak bisa kita menyatakan itu salah. Tidak boleh ditolak sama sekali, tidak boleh diterima sama sekali. Kalau sanadnya sampai, ya sekedar kita mengisahkan. Banyak di dalam misalnya ta'zim qadri shalah Al-Maruzi. Di awal-awal disebutkan kisah kenapa taubatnya Nabi Daud, bagaimana taubatnya Nabi Daud sampai sholatnya Masya Allah sampai kubuh lumut, saking sedihnya beliau, malu kepada Allah, bertobat beliau dengan luar biasa taubatnya. Batas itu pun juga tidak sampai ke Nabi mereka, sampai ke Ka'ab al-Ahbar. Bagian sanadnya ada yang sahih, ada yang hasan, seperti itu. Kita tidak bisa mah. Tapi bukan berarti kemudian dinasbah dijadikan sebagai penafsir. Adapun yang keempat, baik, yang ketiga ini seringnya berisi hal-hal yang tidak ada faedahnya. Sering berisi hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apa misalnya? Sering berisi tidak ada faedahnya. Warna anjing Ashabul Kahfi. Warna anjing Ashabul Kahfi. Apa warnanya? Enggak ada berita. Nama-nama mereka. Nama-nama 7 Ashabul Kahfi. 7 apa berapa? Yang benar berapa? Berapa orang? Yang benar berapa orang? Terkenal 7 ya. Terkenal 7. Para ulama kita pun merajikan 7 orang mereka. Dari ayat itu sendiri. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadithuhum kalbuhum. 5, 6 dengan kambingnya. Rajman bil ghaib. Berarti apa? Coba-coba mentaati perkara ghaib. Ini celaan, kata mereka. Artinya teguran. Kenapa mereka memaksakan diri untuk menebak-nebak berapa mereka? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Yang terakhir ini enggak ada disebutkan tambahan sifat keterangan ataupun teguran, jadi didiamkan. Dan sebagian ulama merujukkan berarti itu 7. Nanti itu 7. Tapi namanya, nah, mereka dalam yang berpegang dengan Israiliyat menyebutkan namanya Fulan bin Fulan La ta'ila tahta, tidak ada faedahnya. Warna anjingnya kuning, hijau, merah, hitam, belang, tidak ada juga. Ya, itu termasuk itu jenis yang ke yang tiga. Nah, tapi kalau sanadnya sampai kepada yang mengisahkan itu hasan atau sahih, kita boleh hanya mengisahkannya. Nah, lil istishhad, la lil ihtijaj, untuk menguatkan, bukan untuk menjadikannya dalil. Untuk menguatkan, bukan sebagai dalil atau sebagai hujjah. Sikap para ulama pun banyak berbeda-beda, salah satunya sikap beliau di sini. Alah, ini termasuk di antara sikap mauqif beliau terhadap Israiliyat. Walladhi ara, yang menurut pandangan saya, wa in jaza, meskipun boleh naqlu ahadithihim, menukil hadis-hadis mereka, ini kisah-kisah dari mereka, ala wajihin, dengan dalam bentuk takunu mufradatan, terpisah, ghairu matruna, ghairu matruna, tidak dibarengkan, artinya tidak dijadikan sebagai apa namanya keterangannya berikutnya, wala munazzalatan ala kitabillah, tidak dijadikan sebagai apa namanya ditempatkan dia untuk menjadi dasar bagi kitabullah untuk menafsirkan secara terpisah, bukan disisipkan dalam apa tafsir, dalam ayat maksudnya, atau sebab ayat ini berarti maksudnya adalah ini, diterangkan adalah dengan kisah itu, tidak boleh seperti itu. Fainahu la yajuzu ja'luha tafsiran, sedekat saja. La yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillah qat'an. Idza lam tafsir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara qat'i, kalau tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sahih dari Rasulullah bagaimana? Kita bukan menyatakan itu bukan kisah Israiliyat, tapi kisah tentang Israel, Bani Israel. Beda ya. Kisah Israiliyat itu artinya riwayatnya sumbernya dari Bani Israel. Bani Israel. Nah. Kisah Israiliyat itu artinya yang bersumber dari Yahudi atau Nasrani. Dominannya seringnya itu dari Yahudi. Tapi kalau kisah tentang Israiliyat itu tentang Bani Israel, tentang mungkin cerita itu bisa jadi dari mereka, bisa jadi bukan dari mereka. Yang bukan dari mereka, Rasulullah menceritakan tentang tiga orang yang terkurung dalam gua. Tiga orang yang dia itu buta, belang dan buta. Tentang seorang bagaya Bani Israel, tentang ibnu, tentang Juraij. Itu kisah tentang, ada hadisnya yang kita pegang. Nah, dan beliau mengisahkan kisah-kisah mereka tentang mereka itu untuk jadi ibrah. Juraij terutama, Juraij betul pelajaran bagi kita. Dalam keadaan dia tidak pernah durhaka kepada ibunya, hanya karena dia mendahulukan sholat sunnah daripada, nah ini antum juga yang belajar qawaid. Masuk qawaidah apa itu? Ya Allah, sholatku atau ibuku? Sholatku atau ibuku? Dalam qawaidah ini. Nah. Antara amaliyah yang apa hukum, yang satu hukumnya apa, yang satu hukumnya apa? Hah? Antara sunnah sama wajib atau wajib sama sunnah, atau makruh dengan haram atau makruh dengan sunnah? Nah, ya. Hah? Hah? Sunnah dengan wajib, yang mana yang wajib? menjawab panggilan ibu. Taat kepada ibu wajib. Ta'atul um birru ummi wajib, bahkan a'la min birri ab. Birru um, berbakti kepada ibu, a'la min birril ab. Lebih ini penjelasan Syekh Muhammad bin Salam Taimiyah. Berbakti kepada ibu itu lebih tinggi daripada berbakti kepada bapak. Dalilnya hadis Nabi SAW dalam ketika seorang sahabat, ayyunati ahaqqu bisuhbati ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan pergaulanku ya Rasulullah yang baik? Ummuk. Ummuk. Tanya lagi, ummuk. Tiga kali Rasulullah tanya. Kemudian yang keempat, abuk. Ya, abuk. Baru ayah. Baru abi. Panggil barengan. Umi nyuruh ke sana. Abi nyuruh ke selatan. Mana yang didahulukan? Panggilan umi. Perintah, umi. Kalau bisa jalani dua-dua, Abi hawa ni'mat. Tapi ketika yang ini berbeda, ya, dahulukan mendingan umi. Kecuali kalau perintah umi misalnya pelanggaran syariat. La tu'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Itu yang harus ingat. Ya. Nah ini Jurais bukan dia sengaja mau mendurhakai ibu, tidak. Taat, enggak pernah dia menyakiti ibunya. Subhanallah, salat. Ya Allah panggil, ya Jurais. Datang ibunya manggil, ya Jurais. Ya Allah, salatku apa ibuku? Enggak dijawab sampai selesai. Ya Allah, marah ibunya jengkel. Jangan matikan dia sampai dia bertemu dengan wanita mumisat, wanita jahat. Itu karena enggak durhaka. Didoakan oleh orang tuanya, kena. Gimana kalau kita yang selalu menantang orang tua? Kasar, tidak bersikap beradab dengan mereka. Ya. 9 bulan antum kita dalam perut mereka, kemana-mana dibawa, susah untuk berbaring. Antum bisa berbuat baik kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan apa-apa, apapun dengan kita. Tapi dengan umi, tidak bisa berbakti kepada mereka, membuatnya lega. La yashkurillah man la yashkurinnas. Enggak akan kamu bersyukur pada Allah sampai kamu bersyukur pada orang tua, kepada ibu. Antum belajar. Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang tua lebih dahulu, ibu ingat. Jasa mereka besar, antum bisa belajar itu karena ibu. Ya, nah ini diperhatikan. Baik ya, itu. Qala rahimahullah. Fa innahu la yajuzu tafsir la ja'luha tafsiran li kitabillah qat'an di dalam tafsir, apalagi kalau tidak sahih dari Rasulullah SAW. Wa dhalika anna martabataha kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena derajatnya hadis-hadis yang seperti itu. Ini yang termasuk yang artinya sahih sanadnya sampai pengucapnya yang memberitakan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan pula, nah, jangan kamu benarkan, jangan kamu dustakan, jangan kamu ingkari. Fa idza kana martabatuha an takuna maskukan fiha. Kalau martabatnya, derajatnya, tingkatannya itu diragukan, wa kana minal ma'lum bi daruratin min dinil Islam, sebagaimana dipahami dari perkara daruri. Perkara daruri ini perkara yang pasti dan orang semua tahu. Ya, tidak perlu cari dalil bahwa Allah itu harus dimuliakan, wajib dimuliakan. Rasul SAW wajib dicintai, ditaati, dimuliakan. Al-Quran wajib dicintai, dihormati, dimuliakan. Ini perkara daruri. Syariat Islam semuanya, hukum-hukum Islam semuanya, itu perkara daruri. Artinya tidak perlu cari dalil kalau sholat itu adalah perkara yang urgen, penting dalam Islam. Artinya apa? Orang yang tahu melecehkan ini, menghinakan Allah, Rasulnya, menghinakan Al-Quran, sudah kafir kalau dia memang benar. Ya. Tidak mungkin ada yang artinya ya, tingkat seperti itu. Tapi karena negeri bagian dari masyarakat kita banyak yang tidak, yang Masya Allah yang jauh dari ilmu, ya, semangatnya kepada Islam, kadang-kadang kepada agama, tapi enggak punya ilmu. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang justru kalau kita hukumi, dia bisa keluar dari Islam. Artinya kalau kita katakan, nah, perbuatan-perbuatannya banyak, kadang dia melakukan mengatakan ucapan, nah, sebagian kadang-kadang yang baru-baru masuk Islam juga terkena yang seperti itu, kalau dia tinggal di negeri-negeri kufar. Nah, qala rahimahullah, wa kana minal ma'lumi bid-darurati min dinil Islam anna al-Qur'an yajibul imanu bihi, wajib untuk diimani, diakui benar dan tunduk. Ingat, iman tidak hanya bernuansa apa, bermakna dia tasdik, mengakui benarnya, tapi juga tunduk. Tunduk, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, halal haramnya diikuti, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, berita-beritanya dibenarkan. Ini beriman kepada Al-Quran. Wal qat'u bid-dunab bi alfadhihi wa ma'anihi, dan menganggap mengakui pasti dengan lafaz dan makna-maknanya. Artinya meyakini lafaz dan makna-maknanya. Fala yajuzu an taj'ala tilkal qasas al-manqulata biriwayatil majhulah allati yaghlibu 'ala adh-dhanni kadhbuha aw kadhbu aktsariha ma'aniha li kitabillah. Tidak boleh menjadikan kisah-kisah yang dinukil dari rawi-rawi yang majhulah itu, riwayat-riwayat yang tidak dikenal, yang kebanyakan besar dugaan itu dusta atau mayoritasnya dusta. Jangan dijadikan dia kisah-kisah itu sebagai ma'ani, arti, makna, tafsir kitab, kitabullah. Misal, mereka menafsirkan lahuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Surat apa itu? Tahu semua. Surat Toha. Lahuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Nah, mereka mengartikan tahtas sara itu artinya bumi yang lapis tujuh. Nanti disebutkan lagi dalam sebagian tafsir itu bahwa bumi itu di atas punggung ikan apa, segala macam. Itu dari Israeliat. Makna tahta sara ini tadi. Ya. Kemudian qala ma'aniyal kitabillah maqtu'an biha, dan memastikannya. Wala yastaribu bihadza ahadun, tidak ada satupun yang meragukan hal seperti ini. Artinya tidak boleh untuk menjadikan keterangan-keterangan yang tadi ini menjadi penafsir untuk menerangkan makna maksud tahta sara itu artinya bumi yang demikian berdasarkan kisah Israel. Walaupun itu dinukil sampai kepada, misalnya dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Walakin, akan tetapi bisababil ghaflah an hadza hasala ma hasal. Akan tetapi karena kelalaian tentang masalah ini, terjadilah apa yang terjadi. Artinya apa? Terjadi apa terjadi? Banyak akhirnya. Ada yang memang ketat, seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, cukup ketat untuk menyeleksi, mengambil kisah-kisah terlihat. Ya. Dan beliau tidak menjadikan sebagai tafsir, tapi sebagai pelengkap, bukan jadi intimat. Nah, kadang-kadang sebagian mereka, dia menyebutkan di dalam Bidayah wa Nihayah, awal beliau, jadi kalau kita menukilkan Israiliyat itu untuk yani tahalli bihi, menghias, mengisi kitab itu, ya, cerita tentang kejadian sebelum kita diciptakan. Enggak ada berita kecuali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada secara rinci nanti manusia. Maka ketika misalnya kisah Adam ketika masih jadi lempung, jadi tembikar, kalfahar di depan pintu surga diletakkan, kemudian lewat iblis, itu kan dari enggak ada dari nabi, hadis nabi. Nah, seperti itu. Kisah juga kisah Nabi Adam, putra Nabi Adam, dua Nabi Adam itu. namanya Qabil dan Habil. Dari mana itu? Sanadnya dari mana? Kisah kemudian rajul yang Nabi Musa bertemu dengannya di Madian, rajulun salih di Madian. Kebanyakan mufasir menyebutnya Nabi Syuaib. Mana dasarnya? Rajulun salih memang. Rajulun salih. Nabi Syuaib di Madian. Nah, beliau juga di Madian. Nah, kita dihubungkan berarti itu Nabi Syuaib, belum tentu. Ya. Nah, bahkan disebutkan lagi dalam sebagian tafsir itu apa? Dalam kisah-kisah Israel itu tongkat yang diperebutkan antara beliau rajulun salih ahli Madian ini dengan Nabi Musa. Ya, dikit disebutkan itu kisah tongkat yang dibawa Nabi Adam dari surga. Nah, ala kulli hal, nah itu kisah-kisah yang demikian yang tidak ada dalam faedah. Kalau kita lihat kisah Rasulullah SAW menceritakan tentang Bani Israel itu menambah keimanan kita. Ya, menambah kita semakin, apalagi tiga orang yang terkurung dalam gua ini, tawassul bil a'mali shalihah. Tawassul dengan amal saleh dianjurkan. Nah, satu orang karena taatnya kepada orang tua, cintanya kepada orang tuanya, abi dan umminya, dia selalu menyempatkan diri menjadikan semacam rutinitas wajib untuk memberi minum ayah dan ibunya sebelum anak istrinya. Minum susu dia perah sendiri, dia simpan selalu setiap hari. Suatu ketika ayah dan ibunya sudah tidur, dia pegang cangkir itu sampai kedua orang tuanya bangun demi supaya susu ini diminum oleh ayah dan ibunya. Ngantuk-ngantuk. Nah, setelah mereka bangun, baru anak-anaknya nangis minta susu itu. Dia serahkan setelah bangun. Dia berdoa kepada Allah ketika mereka terkurung dalam gua. Ya Allah, kalau aku lakukan itu karena Engkau, mengharapkan ridha-Mu ya Allah, lepaskanlah kami dari kesulitan kami. Bergeser sedikit, batu itu terbuka. Artinya apa? Amalan saleh dia itu karena Allah betul-betul dijawab oleh Allah. Jadi wasilah bergeser, tapi belum bisa mereka keluar. Yang kedua, dia tertarik dengan saudara sepupunya. Subhanallah, naksir. Tapi ketika dia minta, ternyata anak ini saudara sepupunya itu menolak. Enggak suka sama dia. Sampai ketika suatu saat gadis ini terjepit dalam keadaan butuh uang, dia memberikan solusi tapi dengan syarat kamu mau dengan saya. Subhanallah, ya silah boleh. Akhirnya tapi ketika dia sudah hampir melakukannya, diingatkan oleh sang gadis tadi, ittaqillah, jangan kamu buka kecuali dengan haknya. Laki-laki ini langsung melompat takut kepada Allah. Perempuan itu mengatakan ittaqillah, sudah menggigil takut. Kemudian dia pergi. Uang puluhan dinar itu sudah ditinggal untuk perempuan itu, untuk saudara sepupunya. Dia teringat ketika terkurung dalam gua, dia ingat, ya Allah, kalau itu aku lakukan karena takut kepada-Mu, karena Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari gua ini. Masih belum bisa bergerak, apalagi keluar mereka. Bergeser, menunjukkan amalan itu dalam keadaan kondisi sudah di atas, sudah siap untuk melakukan, tapi dia ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Selamat. Yang ketiga yang lebih manfaat. Majikan punya budak, pegawai. Kemudian ternyata gajinya enggak dibawa. Enggak diambil sama si pegawai ini tadi. Oleh sang majikan, ini kemana ini hak orang ini? Akhirnya diputar. Dikembangbiakkan harta si pegawai ini tadi. Haknya dia. Kemudian setelah berkembang biak, datang pegawai ini tadi, minta, mana gaji saya? Tuh, semua tuh. Tuh, menyamu. Hasil dari itu tadi. Ambil. Jangan mengolok-olok. Nah, itu memang punya kamu. Karena dia enggak mengambil, pulang, langsung pulang, enggak menerima gajinya. Gaji itu diputarkan oleh. Pulang dia bawa. Ya Allah, kalau itu ini karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah bergeser, batu tersebut mereka pun keluar. Kisah memang itu terjadi di zaman dahulu, ya. Dan amalan-amalan ikhlas itu sangat penting. Tidak sekarang barangkali, nanti buahnya kita rasakan. Antum para thalabah lebih-lebih sudah mengerti, yang sudah balik mengerti tentang ikhlas, mengerti tentang khusyuk, mana yang untuk kepentingan pribadi, mana yang memang betul-betul karena Allah. Ya, sudah bisa memilih memikirkan demikian, nah, jalankan. Itu diantara banyak di dalam Al-Quran juga kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tapi bukan jadi pembenaran tentang yang diceritakan di dalamnya. Kisah tentang bagaimana Nabi Sulaiman memerintahkan jin, ya, para jin dan apa namanya yang tertawan itu, mereka membuat tamatil wa maharib, kemudian yang lainnya buat mihrab, buat apa lagi? Buat patung-patung. Jangan itu jadikan dalil. Berarti kan boleh buat patung? La abadan. Tidak boleh. Kenapa? Syariat kita melarang. Mana? Hadis Rasulullah SAW. Nah. Ya. Buat gambar juga. Membangun ini masjid di atas kuburan juga. Nah, mereka mungkin berdalil dengan yang dalam surat Al-Kahfi itu. Faqalu bunu alaihim bunyana. Lanattakhidanna alaihim masjida. Berarti kan boleh? La. Hadis melarangnya. Ya. Hadis Nabi SAW melarang, syariat kita melarang. Nah, ini seperti itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab ini. Yang mungkin bisa kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain ayat-ayat berikut.